memikirkan nasibku kini yang tak punya kekasih lagi. Ku menangis, hatiku menangis. Ku sedih, duhai hatiku sedih. Ku sedih, duhai hatiku sedih.